Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wa man tamassaka bidinumidin. Insyaallah pendengar serta para ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah kembali di malam Jumat ini kita dapat melanjutkan daurah idaman kita, yaitu ilmu-ilmu dasar keislaman. Ini adalah membahas kitab yang kedua, yaitu Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Sedang membahas, topiknya adalah pembahasan tentang zakat, dan sudah masuk pada bab zakat tentang hewan ternak. Ya, itu zakat hewan ternak. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat, ya, kesehatan, keistiqomahan dalam belajar ilmu agama ini, serta juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya serta mengajarkannya. Baik para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang zakat binatang atau hewan ternak, ya, hewan ternak. Taib, ini di dalam bahasa disebut bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang disebut bahimatul an'am itu antara berbentuk hewan ternak seperti onta, sapi, kerbau, kambing, ya. Dan juga termasuk sini yashmal jamus, yaitu kerbau, ya. Dan kerbau dijadikan sebagai menu'il baqar. Ya, di bagian dari bentuk salah satu jenis dari sapi. Al-ghanam yashmal al-ma'is wa dha'an. Al-ghanam itu kambing. Kambing ini mencakup, kalau kita kan bedakan ada yang biri-biri atau domba, ya, kemudian ada kambing biasa. Nah, kalau itu dua jenis itu wajib termasuk dalam harta zakat ke dalam termasuk binatang ternak yang dizakatkan. Kenapa disebut bahimatul an'am? Ini disebutkan bahima li'annaha la tatakallam. Disebut bahima karena ini minal ibham, karena tidak bisa dipahami omongannya, ya. Wa huwa al-ikhfa wa adam al-ihdah. Disebutlah bahimatul an'am. Itu penyebutan dalam bahasa Arab secara etimologi atau bahasa, ya. Jadi bagi yang memelihara sapi untuk diternakkan, ya. Jadi sapi bukan untuk sapi yang sifatnya dijaga dengan bentuk mengambil susunya. Bukan itu. Maksudnya adalah hewan ternak yang diperkembangbiakkan. Ya. Yang digembalakan di padang rumput bebas. Ya. Tidak pada disabitkan. Misalnya belikan makanannya ataupun disediakan makanannya. Ini tidak dizakatkan. Ini sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Baik, permasalahan yang dibahas pertama adalah tentang syarat wajibnya zakat hewan ternak ini. Ya. Disyaratkan untuk kewajiban zakat pada hewan ternak itu dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah itu sampai pada jumlah ketentuan yang diwajibkan zakat. Itu nisab dalam bahasa fikihnya, itu nisab syar'i, itu jumlah tertentu yang baru boleh dizakatkan. Nanti akan disebutkan, ya, pada sapi berapa ekor baru diwajibkan dizakatkan, pada onta berapa ekor baru diwajib dikeluarkan zakatnya, kambing juga demikian, ya. Kalau kerbau tadi disamakan hukumnya dengan sapi. Baik. Dan pada ibil, yaitu ya onta. Jadi ini tentu kalau di Indonesia belum ada orang yang bertanak unta, ya. Tetapi tidak mengapa, sebagai wawasan bagi kita, ya kan? Yaitu dalam 5 ekor unta itu ya, kalau unta itu 5 ekor. Nanti akan disebutkan apa yang dikeluarkan zakatnya dalam 5 ekor unta. Jika sudah setelah memiliki 5 ekor unta, dia wajib membayar zakat. Dalam sapi 30 ekor. dalam kambing 40 ekor. Jadi ini yang masyhur ya, disebutkan apa namanya oleh para ulama tentang zakat hewan ternak ini, unta, sapi dan kambing. Kalau unta sudah sampai 5 ekor, itu batasan jumlahnya sudah wajib dizakatkan. Kemudian kambing kalau sudah sampai 40 ekor juga wajib dikeluarkan zakatnya. Sapi 30 ekor juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini di awal pembahasan kitab ini dari admin kajian yaitu SI berencana akan memberikan hadiah kepada para peserta. Ini bisa dibuat soal-soal ya. Berapa ekorkah batas dari zakat berapa ekorkah batas dari nisab ibil unta ya bisa. Berapakah nisabnya sapi, berapakah nisabnya kambing. Baik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa fi maduna khamsin ya zu sadaqatan. Zu sadaqatin. Jadi tidak kurang, apabila kurang ontanya dari 5 ekor, tidak diwajibkan membayar zakat. Dan juga berdasarkan hadis Mu'adz, ba'atsni Rasulullah SAW, ya, kemudian, bahwa Rasulullah SAW mengutus saya, ya, asdaku ahlal Yaman, maksudnya di sini beliau disuruh untuk mengambil zakat daripada masyarakat Yaman, karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengutus Mu'az untuk berdakwah di Yaman, kemudian di sana beliau diberikan tuntunan bagaimana tata cara pembayaran zakat. Maka fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an. Jadi kalau sudah sampai, maka beliau menyuruh saya, kata Mu'az bin Jabal, untuk mengambil zakat sapi itu setiap 30 ekor. Kalau sampai 30 ekor baru diwajibkan bayar zakat. Itu yang disebut tabi'an. Tabi'an ini adalah nanti yaitu sapi yang sudah berumur 1 tahun ya. Jadi dari 30 sapi ya, 30 ekor sapi itu dikeluarkan 1 ekor yang sudah berumur 1 tahun. Kemudian wa min kulli 40 musinnah. Nah, ini maksudnya ya, kalau sampai 40 ekor, kalau tidak salah ini zakatnya itu ya, zakatnya kambing ya, kambing itu 40 ekor diambil itu musinnah. Musinnah itu adalah kambing yang sudah lewat umur 1 tahun. Ya. Nanti akan dijelaskan istilah-istilah ini. Ada tabi'an. Jadi kalau kambing berumur 1 tahun berbeda dengan namanya dengan sapi yang berumur 1 tahun. Jadi dari segi bahasa sudah tahu nanti. Kalau tabi'an, oh itu sapi. Kalau apa musinnah, oh itu kambing gitu. Jadi memang ketelitian, kehalusan apa namanya itu ya, di mana bahasa Arab itu sangat sangat teliti gitu maksudnya di dalam menyebutkan makhluk, suara saja bisa dibedakan atau anak dari binatang ternak aja dibeda-bedakan ya, anak kucing apa berumur 1 tahun, jadi umur sapi umur 1 tahun istilahnya apa, kambing berumur 1 tahun apa istilahnya, berumur 2 tahun apa istilahnya, itu ada nama-namanya. Jadi begitu, jadi tidak memungkinkan untuk terjadi kerancuan dalam memahami agama. Jadi jelas memang lafad-lafad itu ya sangat menentukan maknanya serta hukum. Banyak hal yang ditentukan dari sebuah lafad gitu. Maka oleh sebab itu di sini lafad-lafad syar'i itu tidak boleh ditakwil-takwil tanpa ada alasan yang mendukung. Nah itu maksudnya. Makanya para ulama, jadi kalau tidak ada qara'in ya, tidak dibolehkan untuk dipindahkan maknanya dari makna yang asli gitu. Kemudian wali qauli sallallahu fa idza kana saimatar rajul fa idza kana saimatur rajul fa idza kana saimatur rajuli naqisatan min 40 syatan ya, fa idza kana saimatur rajuli naqisatan min 40 syatan, jika hewan ternak seseorang itu kurang dari 40 ekor, ini kambing maksudnya, 40 ekor kambing, falaisa fiha sadaqatun, ya tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, syarat yang kedua, jadi ada nisabnya. Yang kedua adalah Yahulu alil an'am haulun kamil. Jadi harus juga ada haul. Haul ini sudah kita tentukan, itu masa. Sudah sampai tahun dia berternak. Jadi baru 6 bulan dia berternak, tapi sapinya sudah 60 ekor. Belum wajib dizakatkan, baru 6 bulan. Ya. Belum wajib. Jadi bedakan antara wajib dengan dibolehkan ya. Karena para ulama nanti berbeda juga. Apakah boleh ta'jil, arti mendahulukan zakat sebelum datang waktunya. Tetapi kewajiban baru diwajibkan, baru dituntut dia untuk membayar zakat kalau sudah sampai binatang hewan, binatang ternaknya itu dijaga, dipelihara selama 1 tahun. Baik. Kemudian, ya, sudah 1 tahun dimiliki, berdasarkan hadis, la zakata fi malin hatta yahulu alil haul. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikatakan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Sunan Al-Albani, tidak ada zakat dalam harta sampai waktunya, jangka waktunya 1 tahun. Yang ketiga adalah antakuna saimatan. Jadi memang dia itu hewan ternak yang liar, hewan ternak yang diperkembangbiakkan. Jadi tidak dikurung lalu diberi makan ya, kemudian dia ambil susunya. Nah, ini tidak wajib dizakatkan. Tapi bagaimana kalau dia punya selain petani susu ya, kambingnya banyak sekali, ribuan. Gimana zakatnya? Zakatnya kembali seperti kita bicarakan sebelumnya adalah itu zakat mal ya, dikiaskan dengan zakat emas. Sampai 1 tahun jadi harta yang tersimpannya yang dizakatkan. Bukan kambing-kambing yang di kandang itu diambil 1 ekor sekaligus 40 ekor. Enggak. Jadi tidak zakat kambing yang dikeluarkan. Tapi zakat harta. Zakat mal yang dikeluarkan. Ya. Baik. Ya, ini yang disebutkan sini. Antakuna sa'imatan. Ya memang binatang ternak yang dikembangbiakkan. Wa allati tar'al kala'al mubah. Yaitu yang memang memakan rumput-rumput. Ya. Pada rumput walladzi nabata bi fi'lillah, yaitu memakan rumput-rumput yang tumbuh dengan sendirinya, duna ayazra'uhu ahadun ayazra'ahu ya, duna ayazra'ahu ahadun, yaitu rumput itu bukan ditanam oleh seseorang fil hauli au aktarihi, dalam selama 1 tahun atau lebih banyak. Jadi ini juga di perbedaan ulama. Kalau seandainya binatang ternak itu dibelikan makanannya 6 bulan, kemudian juga dia dibebaskan 6 bulan, apa wajib zakat? Tidak. Ya, ini khilaf para ulama juga di situ. Tapi ini tidak kita bahas terlalu panjang lebar. Jadi wajib selama memang sudah binatang ternak itu memang lepas di padang rumputnya gitu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi syarakatil ghanami fi saimatiha idza kana 40 ila 100 wa 20 syatan. Jadi dalam zakat kambing yang diperternakkan itu apabila sampai 40, jadi boleh dari hitung 40 sampai 120 ekor. Nah, dari hitungan 40 sampai 120 ekor itu hanya wajib dizakatkan 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. 40 1 ekor kambing, 52 92 1 ekor kambing. 99 masih 1 ekor kambing. 119 masih 1 ekor kambing. 120 dia wajib 120 masih 1 ekor kambing. Nah. Jadi kalau lebih, nah 121 di situ dia harus mengeluarkan 2 ekor. Nah, nanti akan dijelaskan nanti berapa zakat masing-masing dari setiap hewan ternak tadi ya. Kemudian juga wa fi kulli ibil, ini disebutkan nanti zakat masing-masing. Wa fi kulli ibil sa'imatun fi 40 bintu labun ya. Kemudian dalam ibil yang unta yang diperternakkan ya, dalam hitungan 40 ekor itu bintu labun. Fi 40 bintu labun, dikeluarkan bintu labun. Kemudian fa in kanat tur'a aqall haul wa ya'lifuha aktar wa falaysa sa'imatan wala zakata fiha. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya 7 bulan dia menyabitkan rumput, 6 bulan yang digembalakan di padang rumput, maka menurut pendapat ulama di sini tidak wajibkan zakat. Tidak wajib zakat dia. Terus gimana Ustaz? Dia punya kambing yang begitu banyak. Ya, nanti disebutkan adalah qimahnya nanti dia apa namanya, jika dihitung dengan zakat hartanya dia, jika dia jual harta yang tersimpan, itu yang dizakatkan. Jadi itu menurut penjelasan para fuqaha, kalau dibelikan makanan, disebutkan rumput, ya, nah, dalam satu tahun itu 7 bulan lebih, ya, lebih banyak yang dibelikan makanannya, maka tidak ada zakat. Yang keempat syaratnya adalah alla takuna amilatan. Jadi bukan untuk dipekerjakan. Ini tadi sebetulnya wa allati yastakhdimuha sahibuha fi hirthil ardi, yaitu digunakan untuk oleh pemiliknya untuk bajak sawah, bajak tanah, bajak kebun, ya, membajak, untuk membajak tanah, ya, kebun sawah seterusnya. Au naqlil mata, atau gunanya adalah untuk menjadi apa, pedati kalau sekitarnya, ya, sebagai alat transportasi untuk membawa barang, ya, alat untuk membawa barang, atau ya, apa namanya, sebagai alat, ya, untuk apa namanya, digunakan untuk sebagai pembawa barang, yang membawa barang dagangan, ya, hau amli athqal, yang membawa. Jadi dia punya sapi, tetapi bukan untuk diternakkan, tapi gunanya untuk disewakan mungkin untuk membawa barang-barangnya, ya, mengangkat barang dari kota ke desa atau gimana, ya. Nah, itu tidak dizakatkan, ini syarat-syaratnya, ya. Li'annaha tadkhul fi hajatil insan al-asliyah kathiyab, karena dia termasuk ke dalam kebutuhan manusia yang primer, ya, seperti pakaian. Amma idza uddat lil qira fa inna zakata takunu fi ma, ini yang kan kalau dia punya sekian banyak sapi atau kambing, atau dia punya 7 ekor onta, tapi gunanya untuk disewakan, disewakan untuk mengangkut barang tadi, ya, fa inna zakata takunu fi ma yahsul min ujratiha, jadi yang disewakan apa, hasil sewaannya tadi. Jadi dia punya 10 ekor unta, tapi bukan untuk dikembangbiakkan, bukan untuk diternakkan, tapi untuk apa? Membawa sebagai alat pembawa barang-barang, apa yang namanya? Kendaraan, ya, sebagai kendaraan yang menarik pedati atau seperti kerbau atau sapi di kita. Nah, kalau itu gunanya, fungsinya sebagai alat transportasi, ya, maka, ya, untuk transportasi dia punya sekian unta, tapi diojekkan umpamanya, ya. Nah, nanti yang dizakatkan hasilnya, bukan untanya itu. Ya, maka apabila sudah sampai tahu satu tahun, hasil dari sewanya itu yang dizakatkan. Baik. Sebenarnya juga kemarin kita sebutkan orang yang punya rumah kontrakan, ya, yang dizakatkan adalah hasil dari hasil kontrakannya. Demikian pula orang punya bis, ya, punya perusahaan bis, demikian juga hasil daripada sewanya. Baik. Kemudian masalah yang kedua adalah itu tadi syarat-syarat, ya, pada hewan ternak yang wajib dizakatkan. Masalah yang kedua adalah berapa ukuran yang wajib dikeluarkan pada harta zakat atau hewan ternak yang apa, hewan ternak tadi, berapa yang dikeluarkan jika sudah sampai bilangannya 5 ekor pada unta, 30 ekor sapi, 40 ekor kambing. Nah, ini dijelaskan nanti. Zakat yang dikeluarkan pada masing-masing, ya, dari apa yang kita sebutkan itu adalah kalau baru punya 5 ekor unta, ya, syatun jaz'ah, yaitu dikeluarkan 1 ekor kambing. Jaz'ah itu adalah, ya, yang sudah berumur 1 tahun. Sudah sempurna memiliki umur 1 tahun. Itu kalau dia dari al-ghanam, ya. Jadi ghanam adalah yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun. Itu biri-biri, ya, kambing yang sudah berumur 1 tahun. Nah, zakatnya unta di sini masih 5 ekor, ya, kambing dikeluarkan. 1 ekor kambing di umur 1 tahun, ya. Minad dha'ni, itu kalau dia biri-biri 1 tahun. Ausania minal ma'z, minal ma'iz, ya, minal ma'iz. Kalau sania minal ma'iz itu maksudnya apa? Yaitu kalau bukan biri-biri, bukan domba, tapi kambing biasa, atau kambing Jawa istilahnya, ya. Nah, itu kalau berumur 2 tahun, itu dibedakan. Nah, sudah berumur 2 tahun, ya, kalau dia punya 5 ekor unta yang diternak, ya, maka dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing. Bila kambing itu berbentuk biri-biri tadi, domba, maka umurnya 1 tahun lebih, sudah masuk ke 2 tahun. Kalau dia kambing Jawa tadi yang istilahnya begitu, ya, yang bukan domba, itu umur 2 tahun. Nah, kalau pada sudah 10 ekor, dikeluarkan 2 ekor kambing tadi. Nah, 2 ekor kambing tadi. Wa fi 25, itu 3 ekor. Jadi, murah hitungnya, 5, 5, 5. Cetak 5 ekor, dikali 1. Jadi, kalau 5 embas, 3 ekor kambing. 4, kalau sudah 20, 4 ekor kambing. Nah, jadi 5 sampai, yaitu 5, 10, kelipatan 5 sampai 25, itu dikali 1 setiap 5, 1 ekor kambing. Jadi kalau 25, kalau apa namanya, 24, 24 ya sampai 24, apa, 20, bukan 25, 24 ekor unta, itu 4 ekor kambing. 5 ekor unta dikeluarkan 1 ekor kambing, 10, 2 ekor kambing, 15, berapa? 3 ekor kambing, 24, 4 ekor kambing. Tapi kalau sampai 25, nah ini hitungannya beda lagi. Kalau sudah 25, ya ini dikeluarkan dari onta, bukan dari kambing. Nah, jadi zakatnya, zakat onta, tapi yang dikeluarkan kambing, nah itu bila dari hitungan 5 sampai 24. Nah, kalau 25 sampai 35, 25 sampai 35, ya, itu dikeluarkan dari onta itu bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Ini nama dari anak onta kalau sudah berumur 1 tahun, ya, itu bintu makhot namanya. Wiyatama lahusana. Anak onta yang sudah umur 1 tahun, itu namanya bintu makhot. Tapi yang perempuan, ya, ya bintu makhot. Wiyatama lahusana. Yaitu bintu makhot itu anak, ya, apa namanya, onta yang betina. Ya, anak unta yang betina, nah, yang umur 1 tahun, itu zakatnya yang dikeluarkan kalau sudah 25 sampai 35 ekor dari untanya. Kemudian, jadi sudah memiliki umur, bintu makhot itu adalah sudah berumur 1 tahun lebih, itu bahasa kitanya, masuk ke umur kedua tahun, jadi 1 tahun lebih. Kenapa dinamakan bintu makhot? Dinamakan demikian adalah li'anal ghalib anna ummaha qad hamalat. Jadi, kalau sudah umur 1 tahun lebih itu secara umum ibunya sudah mulai lagi yaitu mengandung, ya, artinya apa namanya, bunting gitu. Fahiya makhidun, artinya hamilun, artinya adalah mengandung atau bunting. Fa lam yajidha ajza'ahu ibnu labun zakar. Jadi kalau tidak dapat, boleh yang laki itu ibnu labun. Ibnu labun itu yang anak unta yang laki-laki. Anak unta yang jantan, bukan laki-laki, anak unta yang jantan. Wa yamata malau sanatan, yaitu anak unta yang jantan yang sudah berumur 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Jadi, kita ulangi, zakat unta itu 5 ekor unta dizakatkan apa tadi? Yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun atau domba atau kambing Jawa yang umur 2 tahun. 10, 2 ekor. 15, 3 ekor. 24, 4 ekor. 25 sampai 35, yaitu dikeluarkan anak onta yang berumur, ya, anak onta yang betina, yang berumur berapa? 1 tahun lebih. Kalau tidak ada, boleh, ya, anak onta yang jantan berumur 2 tahun. Nah, kalau itu zakat dari onta yang jumlahnya 25 sampai 35. Baik. Kemudian, kenapa dinamakan juga itu Ibnu Labun tadi, ya, Ibnu Labun, bintu Labun, ya, bintu makhot, yang pertama bintu makhot, yang kedua Ibnu Labun. Kenapa namakan demikian? Karena ibunya, Ibnu Labun ini, telah melahirkan 2 kali. Jadi, melahirkan 2 kali, ya, secara umum. Maka dia punya zatul labanin, artinya memiliki air susu. Itu dari jumlah 25 sampai 35. 36 sampai 45 ekor. 36 ekor unta sampai 45 ekor dikeluarkan bintu labun. Nah, Bintu Labun tadi apa? Kalau Labun, istilahnya sudah berumur 2 tahun lebih. Ya. Kalau Mahat, itu berumur 1 tahun. Nah, tadi kan Ibnu Labun, itu anak jantan dari ya, dari onta yang sudah berumur 2 tahun lebih. Kalau Bintu Labun, berarti betina, anak betina dari onta yang berumur 2 tahun lebih. Nah, itu dikeluarkan apabila 36, ya, 36 sampai 45. Ya, baik. Nanti pada 46 ekor sampai 60 ekor, 46 sampai 60 ekor dikeluarkan hekko. Apa pula hekko itu? Hekko adalah yaitu onta yang berumur 3 tahun. Onta yang berumur 3 tahun, ya. Atau umur onta yang sudah berumur 3 tahun lebih. Kenapa dia makan hekko? Karena sudah layak istahaqqa ayat ruqaha al-fahal. Jadi sudah bisa digauli oleh pejantan. Itu maksudnya. Ya. Wakilah li'an istahaqqa rukuk. Atau disebut mungkin karena sudah layak untuk ditunggangi. Atau di membawa beban. Nah, itu sebutlah hekko dia. Kemudian 61 sampai 75 ekor dikeluarkan jiz'ah. Jiz'ah apa? Kalau tadi 3 tahun, ini 4 tahun lebih. Ya, jiz'ah itu 4 tahun lebih. Nah, dari anak unta. Kalau sudah jumlah untanya berapa? 61 sampai 75. Kemudian, kenapa ini namakan jiz'ah? Disebut kubra, anak unta tadi jiz'ah. Karena juzi'an muqadim asnaniha, artinya asqatathu. Artinya, sudah mulai gigi ke depannya, ya, gigi gusi kalau bahasa manusia, sudah mulai bertukar gigi dia. Ya. Kemudian, wafisit sab'ina ila tis'in, nah nanti tadi kan 75, dari 76 ekor sampai 90 ekor, itu lukaran binta labun. Binta labun apa? Binta labun. Binta labun 2 ekor, ya, labun apa tadi? Binta labun apa? Onta, anak betina onta yang sudah berumur 2 tahun, dikeluarkan 2 ekor. Nah, itu kalau sudah jumlah ontanya berapa? Yaitu 76 sampai 90. Nah, dari 91 sampai 120, itu ikuan hekotan. Itu heko apa tadi? Onta, ya, anak betina dari onta yang sudah berumur, sudah enggak ada lagi, itu onta yang sudah berumur 4 tahun lebih. Ya, dikeluarkan 2 ekor. Kalau jumlah ontanya berapa? 91 jumlah ontanya di antara 91 sampai 120 ekor onta. Nah, itu ukuran zakat yang dikeluarkan pada setiap jumlah dari jumlah nisab dari zakat onta. Nah. Jadi tadi 5 sampai 9 dikeluarkan syah. Ya, 1 ekor kambing. Kemudian 10 sampai 14, 2 ekor. 15 sampai 19, 3 ekor. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. Itu masih kambing yang dikeluarkan. Baru setelah 25 sampai 35, itu bintu makhot, yaitu anak onta yang berumur 1 tahun. Ya. Kemudian 36 sampai 45, ya, itu dikeluarkan anak onta yang berumur 2 tahun. Kemudian 46 sampai 60, anak onta yang berumur 3 tahun lebih. Kemudian 61 sampai 75 dikeluarkan anak unta yang sudah berumur berapa? 4 tahun masuk 5 tahun. Kemudian 76 sampai 90, nah, itu dikeluarkan zakatnya ada 2 binta labun tadi adalah 2 anak ekor, 2 ekor anak unta yang berumur berapa? Yaitu 2 tahun. Nah. Kemudian 91 sampai 120 itu dikeluarkan hekotan. Hekotan adalah anak unta yang berumur berapa? Yaitu berumur 3 tahun lebih. Ya. Hekotan tadi yang berumur 3 tahun lebih, betul. Ya. Taib, itu ukuran zakat pada setiap jumlah tertentu dari nisab unta. Kemudian nanti lebih dari 120, maka setiap 40 dikeluarkan bintu labun. Pada setiap 50 dikeluarkan hekko. Apa maksudnya itu, Ustaz? Setiap 40 dikeluarkan bintu labun. pada setiap 50 hekoh. Maksudnya jika kan 120 tadi dikurangkan hekotan. Nah, kalau 100 ya 50, nah 160 kan 120 terakhir tadi ya. Nah, 160 itu dikeluarkan berapa? Setiap 40-nya bintil labun. Ya, berapa kalau kita tambah 40, 120 ini kan 160. Berarti 3 bintil labun dikeluarkan. Tapi kalau jadi setiap 50 hekotan kali potannya 50, 200. Nah, 200 berarti dikeluarkan apa? Yaitu 3 ekor daripada anak unta yang berumur 3 tahun lebih. Nah, itu maksudnya. Baik, ini masalah unta. Sekarang sapi. Berapa ukuran masing-masing yang dikeluarkan pada sapi? Kalau sapi jumlahnya 30 ekor, ya, itu dikeluarkan tabi'. 30 ekor sampai 39. 30 ekor sampai 30 ekor sampai 39 ekor ukuran tabi'. Tabi' itu apa? Anak sapi yang telah berumur 1 tahun. Anak sapi yang telah umur 1 tahun disebut tabi'. Ya, kenapa disebutkan ini? Karena dia masih ikuti ibunya, ya. Yatba ummahu. Kemudian 40 sampai 59, tadi 30 sampai 39, sekarang 40 ya. Kalau 30 sampai 39 tabi'un, itu anak sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian dari 40 sampai 59, ya. 40 sampai 59 dikeluarkan musinnah. Musinnah apa? Anak sapi yang sudah berumur 2 tahun. Nah. Kenapa namakan musinnah? Alasannya adalah talat asnanu. Ya, sekarang sudah tumbuh giginya. Nah, wa fi sittin ila tis'u sittin, dari 60 sampai 69 tabi'an, 2 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Wa fi kulli salasina tabi'un. Kemudian setelah itu dihitung setiap lipatan 30, setiap lipatan 30 maka dikeluarkan 1 ekor dari anak sapi yang berumur 1 tahun. Wa fi kulli arba'ina musinnah. Maksudnya apa? Pada kelipatan 40 dikeluarkan musinnah. Kelipatan 40 dikeluarkan musinnah. Bagaimana maksud Ustaz? Kalau umpamanya tadi 90 berapa ya? Terakhir disebutkan di sini kan 59. Kalau seandainya dia punya 90 ekor. Nah, itu kelipatan berapa? Kelipatan 30. Ya. Kelipatan 30, maka dilukakan 3 ekor tabi', 3 ekor yang berumur 1 tahun. Jika dia punya 80 ekor, 80 ekor dikeluarkan apa? Ya, pukul 40. Berarti dibagi 2, 40 itu. Maka dikeluarkan 2 ekor musinnah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi 95 masih tetap jumlahnya 3 ekor tabi. Ya. 100 masih belum kelipatannya nyampe 30. 100 berapa? 20. Nah, itu sudah kelipatan 30 masuk. Kelipatan 40 juga masuk. Nah. Jadi boleh dia bayar imam milih antara kelipatan yang 30 atau 40 kalau 120. Baik. Demikian kelipatan-kelipatannya setiap 30 kalau masuk dihitungnya 3 ke apa namanya? Jadi tadi kita sebutkan 30 ekor 1 tabi. 90 ekor 3 ekor tabi. Nah, setiap 30 dilipatkan yang tabi. Nah, tapi kalau kelipatannya tadi 80 ekor itu kelipatannya 40. Berarti 2 ekor musinnah. Nah, begitu hitungannya. Baik. Ini berdasarkan hadis Mu'az. Fa'amarnya al-khudha minal baqari min kulli salasina tabi'an wa min kulli arba'ina musinnah. Di mana Rasulullah SAW menyuruh mengambilku dari setiap sapi yang sudah sampai jumlahnya 30 ekor, yaitu dikeluarkan 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Itu zakatnya. Dan setiap sampai 40 ekor jumlahnya, maka dikeluarkan musinnah. Itu anak sapi yang telah berumur 2 tahun. Nah. Kemudian, berikutnya, jadi tadi setiap 30 satu ekor. Kalau jumlahnya sudah lebih daripada berapa tadi? Kalau jumlahnya sudah lebih dari 59, ya, itu jumlah ke atasnya 60. Nah, berarti kelipatan 30, berarti 2 ekor tabi. Ya. 80 berarti 2 ekor musinnah. Jadi gitu. Jadi hitung kelipatannya 30 atau kelipatan 40 nanti yang dikeluarkan antara musinnah dengan tabi'. Nah. Kalau entah tidak tadi, kalau sudah lebih dari 120, kelipatan arba'in, setiap kelipatannya 120 umpamanya, nah, itu kan dari itu bintu labun. Maka dua kan bintu labun 100. Ya. Atau setiap khomsin, setelah lewat dari 120, ya, setiap khomsin itu hikkah. Kalau 120, nanti dia punya unta 150. Berarti sudah kelipatan 50 di situ. Ada 3 hekor berarti. Begitu. Nah, kalau dia punya tadi 160, kalau 160, 3 ekor hekor. Tapi kalau 160 adalah berapa tadi? 120 hekotan. 170 lah ya. 120 ditambah 50. 170 berarti baru hekotan. Kalau 100, kalau 40, 120, 160 dikurangkan 3 ekor bintalabun. Nah, itu tadi maksudnya. Karena 90 tadi 2 ekor bintalabun. Baik. Ini tentang nisab dan ukuran zakat dikeluarkan setiap nisab pada ibil dan pada unta dan sapi. Sekarang nisabnya dan zakat kambing. Nah, kambing 40 ekor. Tapi tadi syaratnya apa? Bukan kambing dan ternak petani yang mengambil susu, bukan peternak susu ya. Tapi adalah yang dikembangbiakkan. Yaitu setiap ekor 40 ekor kambing sampai 120, dari 40 sampai 120 ekor itu satu ekor kambing dikeluarkan zakatnya. Nah. Kemudian 121 sampai 200 itu dua ekor kambing. Jadi 40, kalau 39 enggak zakat dia. Kalau 70 berapa zakatnya? Masih satu ekor. 110 berapa zakatnya? Masih satu ekor. 119 berapa? Masih satu ekor. 120 masih satu ekor zakatnya. Tapi 121 dia bayar dua ekor kambing zakatnya. Nah. Kemudian setelah 200 itu setiap 100 dikeluarkan satu ekor. Nah, wahida ila salasumi'ah. Jadi, wa bi mi'atain wa wahida ila salasumi'ah salasasyiah. Jadi, kalau sudah. Tadi kan 200 dilakukan 2 ekor. 300, ya 201 sampai, ya, 300, 3 ekor. Nah, nanti setelah itu dikelipatan 100 ekor. Itulah. Summa statakir farira fiha ba'da hadal miqdar fayakunu fi kulli mi'asyatun mahma balagat. 1000. Dia keluarkan berarti 10 ekor. Karena setiap 100, kalau sudah lebih dari 300 tadi, lebih 300, hitung kelipatannya setiap 100 satu ekor. Nah, jadi makanya 300, 3 ekor. Ya, 200, 2 ekor. Nah, kelipatannya begitu. Kalau sudah lebih dari 120 tadi, ya. Tapi kalau 199, berapa kena dia? Ya. Ya. Jadi pokoknya lebih dari 121 sampai 199 maka dia sudah kena 2 ekor. Nah. Baik. Kemudian 201 dia kena 3 ekor zakatnya. Ya. Sampai 300. 201 sampai 300 3 ekor zakatnya. Nah, nanti setelah itu setiap 100 kelipatan. Kalau 500 5 ekor. Nah, itu gampang zakatnya. Ya, dan ini berdasarkan hadis Anas dalam kitab Sedekah fihi wa fi sharqatil anam dalam zakat apa namanya kambing bisa imat ya kambing yang di kembangbiakkan ya digebelakan yang di ternaknya diternakkan idza kana 40 ila 20 wa 100 syat. Jadi kalau jumlahnya 40 sampai 120 satu ekor kambing yang dikeluarkan zakatnya fa idza zada ala 100 wa 20 alami awal syirin tam lebih dari 120 sampai 200 itu 2 ekor. Jika 201 faizazal alami aten ya lebih dari 200 sampai 300 itu 3 ekor. Faizazal dan ala salah sumia pafiku limi asha. Kalau lebih ya dari 300 maka setiap 100 dikeluarkan 1 ekor. Kalau lebih dari 300. Ya, 301 berapa? 4 ekor. 301 kena 4 ekor dia. Jadi gitu. Pokoknya 301 sampai 400 4 ekor. Gitu. Baik, ini apa namanya? Zakat kambing. Jadi 40 ekor sampai 120, zakatnya 1 kambing. 121 sampai 300, 2 ekor kambing. 201 sampai 300, 3 ekor kambing. Jadi kelipatannya begitu. Pokoknya lewat dari ukuran nisab yang 1 ekor saja, ya. Kalau 200 kan 2 ekor. Tapi kalau sudah 201, 3 ekor. Jadi itu tentang kadar zakat pada setiap jumlah hewan ternak, ya, mulai dari unta, sapi dan kambing. Kerbau dikiaskan kepada sapi karena para ulama menjadikan mereka pada bagian kelompok sapi. Baik. Kemudian fi sifatil wajib. Nah, bagaimana ciri hewan ternak yang diambil zakatnya itu yang paling baguskah, yang kuruskah, yang sakitkah? Ini maksud di sini. Jadi Islam sangat adil dalam syariatnya. Jadi di antara memperhatikan ya membantu fakir miskin dan juga tidak menzalimi orang kaya. Ya tidak juga wajib zakat dia ditekankan pada hal-hal yang belum sampai zakatnya. Jadi maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat ini, ya, bagaimana cara menjalin hubungan ya sosial antara si kaya dengan miskin. Maka kita katakan Islam adalah syariat yang sempurna, ya, jikalau digali ajarannya sangat membawa kemakmuran, kesejahteraan untuk masyarakat secara keseluruhan. Ya, si miskin tidak akan dibiarkan miskin tanpa ada orang yang bantunya. Si kaya juga tidak dibiarkan ya berpoya-poya dengan hartanya tanpa mikirkan si miskin. Inilah keistimewaan agama kita. Kalau kita hidup gila gaya-gaya kapitalis, pokoknya mazhab-mazhab aliran baik politik ekonomi, ya, kita lihat baik ya, apa namanya kapitalis, sekularis dan macam-macam lah. Tidak ada mereka punya hal seperti ini. Mana ada? Jadi kalau mazhab sekuler berkembang di Indonesia, kita enggak tahu bagaimana nasibnya fakir miskin nanti, ya. Ya, orang sekuler kan enggak punya syariat, ya. Nah, kita perhatikan bagaimana Islam ya sangat menyeimbangkan kehidupan antara sekaya dan miskin, tidak ada jurang yang memisahkan, justru ada jembatan yang menghubungkan antara mereka. Nah, makanya kadang-kadang juga kita agak-agak gimana rasanya kalau ada orang mengatakan ya bahwa Pancasila itu di atas Al-Qur'an gitu ya. Itu kan barangkali orang ini perlu belajar Islam dan juga belajar Pancasila. Karena bagaimana mengaplikasikan ya kemanusiaan yang adil beradab dalam Pancasila tidak akan terdapat ya program aturan sedetail dalam Islam. Tidak ada. Ya. Di mana dicari dalam kitab Pancasila yang mana mau dicari? Ya. Kemanusiaan yang ada dalam Islam ini, dalam kitab Pancasila mana yang Anda akan cari? Pancasila butuh kepada Islam. Islam tidak butuh sebetulnya kepada Pancasila. Karena Islam itu lengkap. Makanya kita bukan berarti anti Pancasila. Yang kita debat di sini adalah masalahnya. Orang yang ingin mempertentangkan, itu yang masalahnya. Karena Pancasila itu tidak, bisa diisi dan bisa digabungkan dengan ajar Islam. Dan tidak bertentangan ke sosial, ketuhanan, Islam semua itu. Ya, persatuan, kemasyarakatan, keadilan, Islam lengkap aturannya. Maka kita memang tidak terima jika orang menganggap bila kita berpegang dengan ajaran Islam, ya, mengatakan Al-Qur'an itu di atas kitab konstitusi, ya, lalu dianggap kita anti NKRI, ini yang kita tidak terima, ini yang tidak masuk akal. Ya, orang ingin mempertentangkan hal seperti ini. Karena tidak ada pertentangan, sudah jelas hal ini sudah final, ya. Ini adalah solusi yang telah dicari oleh para pendahulu pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini, bagaimana agar negara ini tetap aman, tentram, dicari solusi, diambil jalan tengah seperti itu, ya, sehingga diberikan kebebasan untuk setiap pemeluk agama menjalankan agamanya. Ini jelas. Ya, Pancasila bukan menentang agama. Pancasila justru mendukung agama agar diamalkan oleh pemeluknya. Ya. Maka yang jadi sebetulnya yang radikal, yang anti Pancasila adalah orang berusaha mempertentangkan Pancasila itu dengan ajaran agama, apalagi dengan ajaran Islam. Ya, baik. Baik, kita jelaskan di sini bahwa momen-momen terbaik Islam itu sangat banyak sekali. Bulan Ramadan, bagaimana banyak nilai-nilai sosial ya. Subhanallah. Ya. Bagaimana banyak nilai-nilai sosial ketika bulan Ramadan. Bahkan yang tidak bisa di bagaimanapun seseorang fakir miskinnya selama masih nyawanya hidup dan dia punya makanan untuk satu hari itu, dia wajib membayar zakatnya, yaitu zakat fitrah. Nah, ini akan kita bahas nanti pada bahasan yang berikutnya. Baik. Jadi Islam keadilan bagaimana membangun jembatan sosial antara fakir miskin dengan si kaya. Maka itulah sangat menjaga hak-hak orang kaya juga dan harta mereka, sehingga ada batasan-batasan baru diwajibkan zakat. Ya, dan juga tidak boleh diambil dari harta mereka yang terbaik, dan juga tidak boleh diberikan yang sudah harta mereka yang bagian yang sudah berguna, umpamanya dari binatang ternak tadi yang kurus-kurus semua dizakatkan, enggak. Atau yang adalah pejantan yang diambil, enggak boleh juga dalam Islam. Atau disebutkan pula umpamanya yang dizakatkan yang sedang memiliki anak menyusui, itu tidak boleh. Itu begitu aturan. Jadi kemanusiaan dalam Islam itu ya bukan kebinasaan saja. Islam juga mempertimbangkan kebinatangan, maksudnya apa? Mensucikan hak-hak kebinatangan gitu. Ini kita katakan. Maka kita katakan tidak ada agama yang serahmat dengan Islam ini. Ya. Sehingga dalam mengeluarkan harta zakat itu tidak boleh diambil ya harta yang unggul, itu istilahnya. Dari binatang ternak itu. Nah, ini disebutkan di sini. Karena itu ditentukan ukuran kewajiban zakat, ya, diambil yang pertengahan saja. La min khiyarihi, tidak yang paling baik, ya. Wala min syarri juga tidak paling jelek. Fa yajibu 'ala sa'i, maka wajib lagi orang yang mengambil zakat ditugaskan oleh pemerintah mura'atus sinil al-wajibah, memperhatikan umur tadi di setiap yang diwajibkan dikeluarkan, id la yuzi aqal minna, tidak boleh. Kalau diwajibkan umurnya pemain tadi yang 3 tahun dikeluarkan 2 tahun itu enggak melunasi kewajiban zakatnya. Ya, karena itu mengurangi mengambil hak fakir miskin. Dan juga tidak boleh ambil harta yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, wa iya kalau qara'ima amalim, hati-hati jangan diambil harta mereka yang paling mulia. Ya, wa taqidaw atan mazlum, bahkan disebutkan itu kezaliman. Hati-hati terhadap dakwah orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi tersalah. Fa innahu laisa bainaha bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada yang menghambat doa orang yang zalim untuk dikabulkan Allah SWT. Demikian. Jadi kalau fakir miskin tidak diberikan haknya juga zalim. Mengambil zakat dari orang yang belum wajib dizakatkan hartanya juga zalim. Nah, ini juga diperhatikan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kita masalah zakat profesi ya. Zakat profesi. Ya, itu dipotong gaji mereka setiap bulan. Ini perlu diperhatikan diulang kaji ulang ini. Kenapa? Betapa banyaknya pegawai-pegawai yang punya hutang setiap bulan. Lalu mereka kok dipungut zakatnya begitu. Dia punya kewajiban, punya tunggakan. Bahkan tidak punya tabungan di akhir tahun dia. Hutang yang banyak dia. Tetapi gajinya sudah dipotong. Ini kezaliman. Enggak boleh. Maka hati-hati. Jadi maksudnya di sini Islam tidak ada pemaksaan juga dalam orang yang tidak mampu membayar zakat. Ya, pokoknya orang punya gaji 5 juta. Dipotong zakatnya. Sedangkan dia punya anak 4 orang kuliah. Atau 3 orang kuliah. Berapa pengeluarannya? Ya kan sebulan. Nah, ini kan enggak mungkin dipotong zakat kebutuhannya sebulan untuk keluarganya masih kurang kan gitu maksudnya. Nah, jadi ini perlu ditinjau lagi yang ada kebijakan-kebijakan sebagai instansi untuk memotong zakat daripada gaji para pegawainya. Ini kezaliman. Jadi wattaqi dawatal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dawa orang dizalimi. Jadi begitu Islam. Tidak boleh menzalimi si kaya, juga tidak boleh mulai si miskin. Dan juga orang kaya harus hati-hati juga. Jangan tidak mengeluarkan zakat. Karena Anda telah menzalimi orang fakir miskin. Dalam hadis itu adalah juga berfaedah wattaqida watan mazlum. Takutlah kalian terdoa orang yang dizalimi. Karena hak orang fakir miskin yang dizalimi di situ. Nah, jadi mari sama saling ya harta yang kita berikan oleh si kaya kepada miskin tidak seberapa bandingannya. Sedikit sekali. Tadi dari kambing 40 ekor. Ya. Sampai sekian baru dikeluarkan satu. Ini itu ada aturan dalam Islam. Ya, begitu indahnya agama kita ini ya. Kemudian tidak pula dia ambil yang paling baik kualitasnya. Lianu ijhafun bila akhna, itu adalah juga akan membuat bangkrut orang kaya. Nah, tidak boleh juga. Wala ya'khudz al-maridah, dan juga tidak yang sakit-sakit dizakatkan. Wala ma'iba, yang cacat. Wala kabiran muhrim, ada juga tidak sudah tua bangkain dagingnya sudah keras banget juga tidak. Maka dia atur umurnya tadi. Ya, li'anna hala tanfa'ul fakir, kalau sudah tua yang dizakatkan ya. Oh, ini kan itu umurnya yang di tadi umpamanya kambingnya yang 1 tahun tadi kan atau 2 tahun tadi. Oh, yang 4 tahun ini ajalah yang ibunya ini yang ini sudah 5 tahun nih, bagus 5 tahun. Bukan 5 tahunnya itu dilihat. Ini kambing udah tua, kurus. Ya, gimana? Ya, jadi maka ditentukan ukuran umurnya tadi. Jadi tidak boleh juga dikasih yang ya, diambil yang paling bagus, dan ya juga tidak boleh dikasihkan zakatnya yang paling mutunya yang paling rendah, ya. Nah, tidak boleh. Subhanallah, ya, agama ini semakin seseorang mengerti agama Islam, dia akan semakin betul-betul cinta untuk mempelajari, mengamalkan agama ini, ya, dan dia yakin solusi dari masalah, ya, apa istilahnya, kemiskinan, ya, dari Islam ini ada solusinya. Islam ada solusinya, memberikan bagaimana memang Allah menguji si kaya dan miskin, miskin Allah tidak menjadikan semua manusia kaya, tapi Allah telah mengatur jalinan hubungan antara orang yang berkelebihan dengan orang yang berkekurangan. Baik. Wabil muqabil la ya'khudzul aqulah. Ya. Ya, tidak boleh pula yang dia ambil yaitu samina al-mu'adda lil aql. Jadi yang bagus gemuk sekali, itu yang dia pilih-pilih. Enggak boleh juga yang mengambil zakat diambil yang paling gemuk-gemuk, juga enggak boleh. Dan tidak pula wala rubba. Rubba itu adalah alaiti turabbi waladaha, yaitu yang masih anaknya masih butuh kepada ibunya, enggak boleh diambil ibunya itu, masih menyusui anaknya ya. Walal makhid wa yalhamil. Dan itu pula yang sedang bunting, yang sedang hamil, enggak boleh ya. Yang sedang mengandung ya. Yang mengandung enggak boleh. Ya, boleh diambil. Walal fahal al mu'addu lidarab. Dan juga bukan pejantan yang bagus, enggak boleh juga sebagai bibitnya yang unggul gitu ya. Wala harazatil mal wa hiya khiyaruha allati tahrizuha al-'ain, itu tidak pula yang menjadi kebanggaan dari pemiliknya ya, karena itu enggak boleh diambil. Kala li'anna min qara'i amwal, karena itu adalah harta yang sangat paling mulia ya, enggak boleh juga diambil yang paling mulia. Wa akhdhuha idran bil ghani, ya, karena kalau diambil itu memudaratkan kepada orang kaya ya. Berdasarkan sabda Rasulullah, wa iya kau korek ma'amulim. Hati-hati, jangan diambil harta mereka yang paling baik. Nah, juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa dia berkata kepada petugas yang mengemut zakat itu Sufyan, kulli qaumika, katakan kepada kaummu, inna lannada ya, lakum rubba. Ya, kami tidak akan mengambil untuk kalian, yaitu apa namanya, inna nad'u lakum, inna nad'u lakum, inna nad'u lakum ar-rubbah. Jadi kami tinggalkan untuk kalian kalau yang masih menyusui anaknya, yang tadi mengandung atau yang bunting, atau yang punya daging pedaging yang paling bagus, wala fahlul ghanam atau pejantan, wa lan akhudz jazaa' wa tsani, dan juga kami mengambil jazaa' wa tsani, itu maksud tadi apa yang umur apa namanya 2 tahun lebih 3 ya, wa dzalika wastum bainahu bainakum fil mal, itu adalah bagaimana yang diambil dari pertengahan. Tidak terlalu kurus, juga tidak terlalu yang paling gemuk. Nah, itulah bagaimana ya keadilan Islam. Ya, tidak semena-mena juga. Ya, baik pemungut zakat, demikian pula, apa namanya, hak fakir miskin tidak boleh dizalimi. Ya, makanya pemungut zakat juga jangan diakal-akali harta orang kaya gitu ya. Diakal-akali padahal dia belum menjuk zakat, lalu dipaksa untuk berzakat. Ya. Tapi ini kewajiban ini maksud. Tapi kalau orang kaya yang karim, yang pemurah, ya memberikan hartanya walaupun dia belum berzakat, zakat, tapi sering berinfak, itu ya afdol. Jadi pastinya begitu. Ya. Baik. Masalah yang keempat adalah yaitu harta yang bercampur. Apa maksud bercampur di sini? Nah, ini ada sebuah khaltul a'yan, ada dua jenis ini. Itu dia punya harta. binatang ternaknya, ada yang waris, ada yang dibeli. Nah, gimana itu? Ya, masuk semua. Masuk dikurangkan semua zakatnya. Atau dia punya dua tempat. Dia punya ternak kambing di Malang 20 ekor. Di Lumajang ada 20 ekor. Berarti 40 dong. Ya, dikeluarkan zakatnya. Itu menurut pendapat ulama. Ya. Yaitu khalatul ayan yang bercampur yaitu dari kambing yang ada yang ayakun al-mustarikan baina isna. Yaitu pertama adalah dalam bentuk lain, tadi pemiliknya satu tapi tempatnya berbeda. Kalau ini enggak, satu tempatnya sama tapi pemiliknya dua orang. Tapi tempat gembalaannya satu, ya. Kemudian musya'an bainahuma lam yumayyiz. Enggak ada, enggak bisa dibedakan mana bagian masing-masingnya. Pokoknya udah campur baur, ya. Lam yumayyiz nasibu ahadihima 'an al-akhar. Enggak bisa dibedakan bagian masing-masing. Wa takunu khiltatan al-ayan bil irth wa takunu bisyira'. Ya bisa saja, ya, baik yang didapat dari warisan ataupun dibeli. Ini bentuk. Jadi enggak bisa dibedakan mana harta si pulam karena maksud di sini ternaknya, ya. Karena sudah campur baur, enggak bisa dibedakan. Gimana zakatnya? Zakatnya ini sama-sama wajib dianggap satu. Gitu. Kemudian kedua adalah khatul awsaf. Nah, itu an yakuna nasib kullu minhuma mutamayyizan ma'rufan. Jadi bisa dibedakan bagian masing-masing, ya. Fa yajma' bainahuma al-jiwar faqat. Hanya berdekatan saja. Kalau tadi memang bercampur, enggak bisa dibedakan bagian masing-masing. Kalau ini bisa dibedakan. Nah. Wa bi nau'iha tusayyirul malaini mukhtalitaini kal mal wahid. Jadi secara bentuk dia seperti dua harta yang bercampur seperti milik seorang. Idza kana maj'ul malaini nisaban. Jadi kalau dikumpulkan dia satu nisab. Wa yakuna khalitaini min ahli wujubi zakat. Dan juga orang yang mempunyai dua orang yang bercampur ini berserikat ada peternak itu yang digembalakan oleh satu orang gembala atau 10 orang gembala, tapi memiliki ini ada 5 orang, ada 6 orang pemainnya, itu bagaimana zakatnya? Itu yang dimaksud. Jadi tapi nggak tahu mana kami sepulan-sepulan, pokoknya itu udah gabung aja gitu zakatnya. Dan ini hanya untuk harta zakat pada binatang ternak disebutkan para ulama, tidak pada harta zakat yang lainnya. Ini yang disebutkan hanya untuk binatang ternak saja. Kemudian, ya, jadi kalau kedua-duan juga orang yang bersyarikat memiliki kambing tadi, itu orang yang wajib melaksanakan zakat, ya, tidak ada di antara di situ ada orang yang non-muslim, maka zakatnya wajib dikeluarkan dalam bentuk milik satu orang. Nah, itu maksudnya. Wala tu'athir, itu tidak mempengaruhi. Wa yastarikal malani mukhtalifan fil marah. Jadi maksudnya, wahwal mabid wal ma'wah, yaitu harta ini tempatnya sama, ya, mabitnya, ya, kalau tempat tidurnya, tempat gembalaannya, maksudnya isi kandangnya, gitu ya, sama. Kalau ini waistarikan fil masra, waistrahna jami'an. Jadi di ladang, di padang rumputnya sama, bergabung. Warji jami'an, ya, kalau udah kembali semuanya. Jadi, wal mahlab wal marah. Juga tempat, ya, itu, gembalaannya, tempat mengambil susunya, wal fahal, demikian pula, pejantan-pejantannya, tergabung semua, bercampur baur semua. Fakunu fahal darab wahidan mustarikan lah jami'an, yaitu yang membuahi, ya, tanah dia adalah pejantan yang sama. Faida tawafur hadhi syurut asbahal mal kamal wahid. Nah, kalau begini kondisinya, maka itu dianggap seorang mengeluarkan zakat, dianggap pemilik seperti satu orang. Nah, itu maksudnya. Jadi. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la ijma'u bainal mutafarriqin wa la yufarraq bainal mustami'in khasyata sadaqah. Jangan dikumpulkan yang terpisah. Jadi ini harta sepulan terpisah. Ini kambing yang jelas, ini kambing yang jelas. Jangan disampulkan supaya diwajibkan zakat. Enggak. Ya. Tidak wajib zakat. Kemudian, wala yufarq bainahuma. Ya, kalau diterkumpul begitu, jangan dipisah-pisahkan. Sehingga untuk lari dari zakat. Ya, seperti umpamanya, dibagi-bagi oleh dia gitu supaya tidak wajib zakat ketika ada petugas wajib zakat datang memungut zakat. Yaitu untuk takut membayar zakat khasyatus sadaqah. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyyah. Jadi kalau campur maka keduanya itu keduanya wajib bayar zakat, diukur sama. Fa khilta tu'athir ijab az-zakat fi isqatiha. Jadi campur bercampurnya ternak tadi itu mempengaruhi tentang wajibnya zakat dan tidaknya. Wa dzalika fi al-an khassa duna ghira. Jadi ini hanya pada binatang ternak saja. Kalau tadi binatang ternak bercampur tidak bisa dibedakan bagian masing-masing. Mislu jam'u bainal mutafarriq. Nah, contohnya di sini adalah mengumpulkan yang terpisah. Jadi ada 3 orang, kullun minhum yamliku 40, masing-masing memiliki 40 kambing. Ya. Fajma'a 120. Jadi kalau ada 3 orang ABC, 3 beradik kakak, masing-masing punya 40 kambing, jadi 120. Kalau 120, berapa zakatnya tadi, zakat kambing? Kan dari 40, 100 sampai 120 kan 1 ekor. Dia biar dibayar 1 ekor, dikumpulin oleh dia. Nah, ini gak boleh. Ini yang tadi apa? Yujma' mutafarrik. Gak boleh. Karena kalau kakaknya punya 40 ekor, ini sudah wajib bayar 1 ekor kambing. Kan tadi zakatnya, adiknya yang kedua, adik yang pertama punya 40 ekor, dia wajib juga bayar zakat. Kemudian, adik yang ketiga 40 ekor, dia wajib zakat 1 kambing. Jadi artinya zakatnya ketiga-tiganya berapa? 3 ekor kambing. Tapi karena untuk mengelak dari zakat, dia kumpulkan. Kan harta kita semua ini 120. Per 120 kan baru 1 ekor kambing. Ini gak boleh dilakukan. Nah, itu yang dimaksud tadi, jam' bainal mutafarrik. Yaitu, digabung harta yang terpisah. Tujuan digabung agar mengelak dari zakat tadi. Padahal masing-masing harus bayar zakat. Sekarang digabung oleh dia biar zakatnya 1 ekor kambing. Tidak boleh. Nah, ini contohnya. Kemudian, misal tafrikul bainu mustami'in, kalau dipisah di antara yang sama, seseorang punya 40 ekor kambing. Ya. Ketika ada dia tahu petugas zakat datang memungut, ya. Maka dia taruh satu tempat 20 di tempat lain 20. Wala yukhat 'alaiha zakat di adam ulum nisab. Sehingga dia tidak diminta untuk bayar zakat. Contoh, dia punya kambing umpamanya 40 ekor. Ya. Di Jember gitu ya. Nah, ketika datang petugas zakat, dia bawa 40 ekor ke Lumajang, dia bawa 20 ekor ke Lumajang, 20 ekor di Jember. Artinya ketika orang datang ke Lumajang, nah, saya punya kambing hanya 20 ekor. Ya. Dan 20 ekor lagi di Lumajang. Nah, dia anggap oleh dia supaya bisa mengelak. Nah, ini padahal satu tadi dipisahkan supaya bisa mengelak daripada membayar zakat. Ini enggak boleh. Nah, itu berapa penjelasan berkenaan dengan zakat apa? Zakat hewan ternak, ya. Pembahasan berikutnya, karena pembahasannya sedikit dan itu juga sudah sering dibahas, itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Ini kita bahas, tinggal penjelasan ini hanya 3 halaman, kita bahas saja, tanggung, ya. Zakat fitrah, ini salah satu zakat yang zakatul badan disebut. Setiap jiwa wajib membayar, setiap jiwa. Tapi syaratnya, yaitu hanya satu kali setahun pada hari raya Idul Fitri. Kemudian dia muslim, kemudian dia memiliki makanan untuk dirinya dan anak-anak istrinya pada satu hari lebaran itu. Tapi kalau dia enggak punya, ya enggak wajib zakat. Kalau dia enggak punya makanan untuk kebutuhan satu hari lebaran itu. Nah, kenapa dia makan zakat fitrah? Karena diwajibkan saat berlebaran. Li'anna tajibu bil fitr min Ramadan. Itu wajib bukti setelah berlebaran dari Ramadan. Ya. Wala ta'allaqa bil mal. Jadi ini tidak perkara harta ini. Wa inna ma hiya mutalaqa bil dhimmah, itu kewajiban, fa ya zakatu an nafsi, ya zakat tentang diri dan badan atau badan, ya. Nah, hukum kewajibannya adalah ini zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik anak-anak atau dewasa, baik budak atau merdeka, ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, dia menyatakan farada Rasulullah SAW shadaqatal fitri min Ramadan sha'an min tamrin. Rasulullah SAW mewajibkan bayar zakat fitrah, ya, dari bulan Ramadan, yaitu satu sok daripada tamar korma, satu sok dari syair gandum, ya, yaitu diwajibkan pada al-abdi wal-hur, ya, baik dia budak tapi muslim atau orang merdeka, laki dan perempuan, al-dhakri wal-unsa, was-sagir wal-kabir, anak-anak ataupun dewasa dari kaum muslimin. Jadi disebutkan sini syaratnya muslim, ya, ya bapa dia dewasa, anak-anak, laki perempuan, merdeka atau budak. Itu wajib bayar zakat fitrah. Nah, syaratnya datang kepada siapa diwajibkan? Wajib zakat fitrah itu pada setiap muslim tadi sebutkan, baik dewasa, anak-anak, laki perempuan, ya, merdeka atau budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan. Kemudian juga dianjurkan untuk dikeluarkan bagi janin yang sudah kandungan yang sudah berumur 4 bulan lebih, ya, karena pada 4 bulan lebih sudah ditiupkan ruh padanya, yaitu maka sebagian ulama perbuatan salaf mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang telah dalam kandungan lebih dari 4 bulan, seperti mana yang diriwayatkan dari Utsman dan lainnya. Kemudian dan wajib dikeluarkan dari setiap jiwa, ya, dan juga setiap orang menjadi tanggung jawabnya. Jadi seorang bapak ya wajib mengeluarkan istrinya dan anak-anaknya. Min zauja, dari istri, au qarib atau keluarganya. Wa kadzal ab, dan juga seorang budak, maka sedekah fitrah orang budak wajib untuk daripada tuannya, ya, tuannya wajib bayar. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Ya, tidak ada seorang budak itu wajib diambil zakat darinya kecuali zakat fitrah. Dan tidak diwajibkan orang yang tidak memiliki kelebihan kebutuhan makanan pada hari itu. Nah, atau makanan untuk orang-orang yang wajib dia beri nafkah, ya, kebutuhan yang darurat pada hari lebaran, ya, dan malamnya, ya, mayu'adi bihil fitrah, yaitu dia tidak punya kelebihan untuk bayar zakat fitrah. Baik, maka zakat fitrah tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama Islam, maka tidak diwajibkan atas seorang kafir, dan yang kedua memiliki kelebihan dari kebutuhan makanan dirinya dan keluarganya pada hari lebaran itu, ya, kebutuhan daruratnya. Hikmah dari kewajiban, kenapa diwajibkan zakat fitrah? Apa hikmahnya? Tentu hikmahnya banyak sekali, ya. Ya, pertama adalah tathirus saim mimma asayakuna, ya, untuk membersihkan, yaitu mungkin dalam pelaksanaan puasanya, membersihkan puasa kita dari kekurangan-kekurangannya untuk melengkapi, mungkin dalam saat berpuasa kita ada melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa minal lagwi wa rafat, daripada perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang berdosa. Yang kedua adalah untuk membahagiakan orang fakir miskin pada hari lebaran itu. Ya, membahagiakan orang fakir miskin pada hari lebaran itu karena agar mereka berbahagia, dapat, ya, merasakan kebahagiaan bersama pada hari itu. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, wa Rasulullah bersabda, "Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wal-arafah wa tu'matan lil-masakin." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah adalah pensucian bagi orang berpuasa dari sia-sia dan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji, dan juga sebagai makanan bagi fakir miskin. Yang ketiga hikmahnya adalah untuk bentuk kesyukur kepada Allah, ya, dari seorang hamba yang telah sempurna melaksanakan puasa bulan Ramadan, melaksanakan ibadah, berangkat ibadah bulan Ramadan, ya, bentuk kesyukur kepada Allah SWT, ya, yang telah diberikan kemudahan oleh Allah SWT saat dia beribadah di bulan Ramadan dan bagi rangkaian ibadah Ramadan. Nah, itu antara hikmahnya. Ukuran wajib yang dikeluarkan, ya, apa dan apa yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkan itu makanan pokok. Itu ukurannya apa tadi? Jadi sebutkan sok. Sok ini yang lebih tepatnya adalah 2,8 kilogram dan bahkan seulama menyempurnakan jadi 3 kilogram. Ya, beras. Ya. Yang diwajibkan zakat fitrah sok min ghali bin kutil ahli badat, yaitu satu sok dari keumuman makanan pokok suatu negeri, ya, atau negara, baik burin, gandum, syair, jelai atau tamar atau korma atau zabib, gandum, apa namanya ini, anggur, anggur yang dikeringkan, zabib itu, ya, anggur, zabib itu anggur yang dikeringkan. Atau akid, akid itu adalah susu yang dikeringkan juga. Atau urus atau beras, ya, atau zarroh atau jagung, ada lain-lain demikian. Ini yang penting adalah makanan pokok, karena diwakilkan dari Nabi SAW dan hadis yang sahih seperti hadis Ibnu Umar yang berlalu. Wa yajuzu an yu'til jama'ah zakatul fitrah li syakhsin wahid. Jadi kalau dia satu keluarga bisa diberikan satu orang saja, tidak mesti satu orang diberikan satu orang juga pakai miskin yang menerima. Harus begitu tidak. Diboleh satu orang punya zakat diberikan satu orang yang penerimanya, atau satu keluarga ingin menyerahkan untuk ke satu orang saja zakat fitrah juga boleh, atau satu orang dia punya zakat satu fitrah, zakat fitrahnya sendiri tapi dibagi beberapa orang miskin juga boleh. Nah, ini penjelasan para ulama tentang cara penyerahan zakat fitrah tersebut. Dan menurut jumhur ulama tidak boleh dikeluarkan nilainya dalam bentuk uang. Karena itu menyelisih apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, menyalahi perbuatan para sahabat, ya amalan para sahabat, semua mereka mengeluarkan adalah yaitu bentuk makanan. Karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang diwajibkan dari jenis makanan tertentu, dari jenis makanan, maka menurut jumhur ulama tidak terpenuhi kewajiban bila dikeluarkan dalam bentuk nilai, yaitu uang. Ya. Kemudian waktu kapan diwajibkannya? Nah, waktunya kapan baru dibayar zakat fitrah? Boleh nggak di awal Ramadan? Nah, jumhur ulama mengatakan baru diwajibkan, boleh bayarkan pada 2 hari sebelum hari lebaran. Ini tanggal 28 dan tanggal 29. Gitulah kira-kira ya. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan yaitu saat telah terbenam matahari dari akhir bulan Ramadan, malam lebaran. Karena waktu alladhi yakunu bihi fitr min Ramadan, itu adalah waktu yang dimana manusia akan, itu orang-orang muslim akan berlebaran dari bulan Ramadan. Untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada 2 waktu. Itu ada waktu fadilah wa ada. Waktu yang lebih mulia, lebih utama, dan waktu yang dibolehkan. Ya. Ada waktu yang utama adalah yaitu semenjak terbit fajar pada hari lebaran sebelum terlaksanakannya sholat idul fitri. Itu waktu yang sangat utama. Berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menyuruh membayar zakat fitrah itu sebelum keluarnya manusia untuk melaksanakan sholat. Ya. Adapun waktu yang dibolehkan, itu waktu yang utama. Waktu yang dibolehkan adalah sebelum hari lebaran, yaitu 2 hari. Ya. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan lainnya dari sahabat, bahwa mereka ada yang membayarkan zakat fitrahnya 2 hari sebelum hari lebaran. Tetapi bolehkah dibayar setelah selesai sholat? Tidak boleh dibayar zakat. Diakhirkan sampai selesai sholat idul fitri, tidak boleh. Maka jika diakhirkan, maka itu adalah sedekah biasa, bukan zakat fitrah namanya. Dan dia berdosa melakukan perbuatan itu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man addaha qabla shalah, orang yang bayar zakat fitrah sebelum sholat idul fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima, yang sah. Wa man addaha ba'da sholati, fahiya sadaqatun minas sadaqat, barang siapa yang membayarnya setelah selesai sholat idul fitri, maka dia sedekah seperti sedekah biasa. Nah, itulah yang dapat kita bahas pada jumpa kita kali ini, insyaAllah. Jumpa yang akan datang akan kita bahas bab yang ke-6 tentang orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, dipersilakan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada suaranya? Baik, ada pertanyaan masuk melalui nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang peternak domba punya jumlah domba yang sudah mencapai nisab, akan tetapi sebelum peternak tersebut mengeluarkan zakatnya, kalau peternak tersebut meninggal dunia, lalu siapa yang harus mengeluarkan zakatnya? Yaitu ahli warisnya. Ya, ahli warisnya mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau peternaknya meninggal dunia, padahal dia sudah wajib membayarkan zakat, maka dia ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan pada orang yang diwarisi atau orang yang meninggal tersebut. Jadi mengeluarkannya adalah ahli waris mengeluarkan dari harta zakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada pertanyaan dari KNA Zoom. Apun Ustaz, untuk pertanyaan di Zoom sampai saat ini belum masuk Ustaz. Baik. Mungkin belum ada yang bisa memberikan pertanyaan Ustaz. Baik, demikian untuk pertanyaan juga melalui nomor WA sudah selesai juga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.